Metro, pasti aja. Tiada mungkin lagi tiada mungkin lagi spesial buat Mas Suroto di depan. Selamat menikmati lagu. Mas Roto promotornya. Bahagialah selalu Mas Roto di sana. Iya. Makanya. Betul.